bersama-sama SMKN Satu Kediri, bersama-sama Sera dan juga Dika dan Pandu WD, untuk Anda semuanya, Jihad Audi Sera. Selamat sore semuanya. Kita lanjut goyang bareng-bareng ya. Andaikan bintang-bintang terjemah tangan ini, kan ku petik, ku berikan kepadamu sayang. Cintaku ku tulis dari puisi, ku kirimkan lewat mimpi agar nyenyak tidurmu. Oke, luar biasa, terima kasih. SMKN 1 Kediri masih semangat gak?